Andaikan malam tiada pernah kan berakhir, setiap ku bersamamu mungkin tak berujung. Betapa rindu ini tak pernah mati, kekasih hatiku hanyalah engkau. Saat bulan manismu memanggil namaku, hatiku pun bergetar bagai terserang rindu. Betapa aku menyanjungi dirimu, buta mata hati untuk yang lain. Memati gitar menyanyi syair yang tulus, persembahan kalbuku. Nantikan kau di tidur lelapku, pujaanku. Burung berkicau tanda setia pada pagi, ku dengan engkau tak bisa dipisahkan lagi. Jantungku kau minta pun kan ku berikan, betapa dalam ya cinta untukmu. Memetik syair yang tulus, persembahan kalbuku. Nantikan kau di tidur lalapku, pujaanku. Pagi, ku dengan engkau tak bisa dipisahkan lagi. Jantungku kau minta pun kan ku berikan, betapa dalamnya cinta untukmu. Memati gitar menyanyi syair yang pujaanku. Syair yang tulus, persembahan kalbuku. Nantikan kau di tidur lalapku, pujaanku.